kini menusu jantung di lubuk hati dan lantai tetesan air matamu, tangismu itu semua palsu. Berlalu semua tentang kisahmu saat kau tinggalkan aku. Begitu